Nandur ning kebon aku ono cleret tiba nyemplung mbok ira kembange ono cleret tipe nyemplung bo ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon aku ono cleret tipe nyemplung bo ira kembange apa bo ira kembange apa ira kembangi apa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ayo manut para kiai wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tangduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo golek sangune mati ayo golek sangune mati ayo golek sangune mati tanduran e tanduran kembang kembang kenongo ning jero kuwo tumpakane kereta Jawa raja papat rupa manungsa tanduran e tanduran kembang kembang Papa, rupa menungso, rodo papa.